إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengutip satu ucapan yang perlu kita pahami dan kita amalkan. Qala Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Qad ajim al-arifun ala anna at-tawfiqa alla yakil Allahu al-abda ila nafsih wa anna al-khudlan أن يقيل الله العبد لنفسه قد أبلغ رحمه الله تعالى telah ijma al-arifun orang-orang mengerti ma'rifah telah ijma bahwasanya namanya taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala alla yaqil Allah Al-abda ila nafsih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan hamba kepada dirinya sendiri. At-taufiq adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hamba, membimbingnya, memberikan arahan kepadanya, memperbagus langkahnya, ucapannya, pendengarannya, membantunya dan al-khudlan kehinaan itu adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan hamba kepada dirinya sendiri tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala qadajim al-arifun ala anna at-tawfiq alla yakil Allah al-abda li nafsih Allah tidak menyerahkan diri hamba kepada dirinya sendiri. Senantiasa ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anil khudlan an yaqilallah al-abda ila nafsih. Dibiarkan dengan dirinya sendiri. Tidak dibantu, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini terwujud. Dalam hadis yang masyhur, yang agung, hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basharahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha aw bihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerus hambaku bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Ketika aku mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pun menjadi pendengarannya. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dia, membimbing pendengarannya, tidak mendengar kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku menjadi basarnya, penglihatannya, dia hanya melihat apa yang Allah bimbing untuk dilihat, yang baik-baik, yang dari dada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi tangannya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing, berikan bimbingan. Tangannya digunakannya untuk perkara-perkara yang baik, yang terbimbing dari dada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga menjadi kakinya, maksudnya Allah membimbing langkahnya, hanya melangkahkan kaki kepada perkara-perkara yang ridha oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya nikmat min Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seseorang, pandangannya dibimbing, pendengarannya, tangannya, langkah kakinya, gerak-geriknya, hanya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taufik. Dan sebaliknya khudlan, ketika seorang berbangga dengan kepandaiannya, berbangga dengan kecerdikannya, berbangga dengan retorikanya, kemampuannya, keilmuannya, tidak merasa butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serahkan dia, dibiarkan begitu saja, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu at-tawfiq wa na'udzu billahi subhanahu wa ta'ala minal khidlan. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Berkata-kata beliau, ya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma aqulu laki, taqulin idha asbahti wa idha amsayti, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagif wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, apa yang menghalangi engkau untuk mendengarkan ucapanku? Aku akan mengucapkan kepadamu satu kalimat yang engkau ucapkan setiap pagi hari dan sore hari, zikir as-sabah wal masa. Apa itu? Doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagif aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astagif aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusan-urusanku, urusan agamaku, urusan duniaku, minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Jangan sampai engkau ya Allah serahkan diriku kepada kemampuanku sendiri, kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Itulah khudlan. Nasallallahu at-tawfiq wal hidayah wa na'udzubillahi min khudlan. Aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamshu bihi. Khawani billah rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya min asbab bahkan tahqiq at-tawfiq, dan sebab terbesar seorang mendapatkan taufik adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Ketika aku cinta kepada dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ia aku jadi pendengarannya, penglihatannya, yakni semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah lil 'abdi adalah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba dalam kehidupannya. Wahai yuhannas rahimani wa rahimakumullah jami'a, untuk senantiasa kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaina an na'mal asbab mahabbatillah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus melakukan sebab-sebab yang datang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika Allah cinta kepada seseorang, Allah akan memberikan taufik kepadanya, senantiasa membimbingnya. Di dalam hadis yang tadi, di antara sebab mahabbatullah lil 'abdi adalah al-ikthar minan nawafil, banyak-banyak melakukan amal-amal sunnah. Yang terpenting juga, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, adalah al-hirs al-tibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk senantiasa mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah segala urusan kita. Nattabi'u Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta masalah muamalah. Kita ingat bagaimana ibunda muslimin, ibunda kita semua mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaik, sepertinya mengucapkan salam, ternyata mendoakan kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, waalaikum. Karena kecemburuan Rasul, karena kecemburuan ummu mukminin Aisyah radhiyallahu anha membela Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan waalaikumussalam wa la'nah, dan saudara dewet menyatakan waalaikumussalam ya ikhwan kiradat dawal hawal khanazir. Satu dia menyatakan alaikumussalam walakna. Atau dalam syariat lain dikatakan, kamu atas kalian wahai saudara monyet-monyet dan babi, asam, ucapannya hak. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai Aisyah, ya Aisyah, inna rifqa, inna Allah yuhibbu ribqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu mencintai kelembutan dalam segala urusan. Cukup bimbingan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka orang-orang Yahudi, orang kafir, mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamualaikum, belum menjawab dengan cukup mengucapkan waalaikum. Namun kecemburuan Nabi kita, saudara, kecemburuan ibu kita Ummu Mukminin radhiyallahu anha membela Nabi kita sampai kemudian mengucapkan ucapan seperti itu. Iya, tetap ditegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ittiba'ur rasul. Itu umum dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, hatta masalah al-lisan al-alfal, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas rahimani wa rahimukumullah, man idda'a anna yuhibullah wa yurid an yuhibbahullahu subhanahu wa ta'ala fa'alaihi ittiba'u nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan ingin dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita menyatakan ini ayatul mihnah, ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan yang lain, para ulama kita menyatakan laisa asya'an antuhibba wa innama asya'an antuhabba. Yang terpenting itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bagaimana seorang, bukan yang penting itu soal pengakuan seorang mencinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama kita, ketika seorang mengaku cinta ternyata tidak dicinta, itu adalah sebuah azab, itu sebuah kesedihan, kehinaan, sebuah perkara, satu perkara yang akan membuat dia gundah dan sedih dan menyesal. Barirah radhiyallahu anha, ketika dibebaskan oleh ibunda kita, dibantu Mukatabah membebaskan dirinya dari tuannya. Ketika terbebas, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Barirah untuk melanjutkan pernikahannya bersama suaminya yang dulu, yang sama-sama hamba sahaya, atau memilih melepaskan diri pernikahannya. Karena demikianlah hukum yang ada dalam syariat Islam. Seorang wanita yang dulunya hamba sahaya, yang memiliki suami yang hamba sahaya, ketika bebas memiliki pilihan, apakah melanjutkan pernikahan yang dulu atau dia membebaskan dirinya di fasakh untuk mencari suami yang lain. Asyahid, suami Barirah radhiyallahu anhu magif. Di satu riwayat disebutkan mengejar-ngejar Barirah radhiyallahu anha karena cintanya kepada Barirah, ingin terus menjadi suami dari Barirah radhiyallahu anha. Dalam keadaan air mata dilihatnya di lihiyah, di jenggot beliau radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Barirah, ia untuk kembali kepada Makkah. Kata Barirah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa ini perintah? Kata Rasul, bukan, ini syafaat. Kata beliau, kalau begitu aku tidak ada hajat lagi bersama beliau. Asyahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman, kepada Abbas, ya Abbas, alam ta'jab min hubbi Magith li Barirah wa bughdi Barirah li Magith. Tidakkah engkau heran melihat bagaimana cintanya Magith kepada Barirah, rasanya kepada Barirah ia benci, tidak senang kepada Magith. Itu dengan manusia, itu ukuran makhluk ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Itu urusan dunia. Ketika seorang cinta kepada seseorang ternyata bertepuk sebelah tangan, menangis, mengejar-ngejar, khawna fillah rahiman rahimakumullah. Bagaimana ketika seorang mengaku cinta kepada Allah, dia mengharap kecintaannya kepada Allah bermanfaat di akhirat nanti, dia mengharap-harap akan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati di akhirat nanti, Dia mengaku dirinya dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat kosong. Tidak ada dari Allah rahmat untuk dirinya karena selama ini tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi syarat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dan tidak melakukan amal asbab, sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'ur Rasul, al-iktsar minan nawafil, dan di antaranya adalah at-tawadu lil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartada minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kuffar yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Tiga amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, apabila kalian benar-benar murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada kaum tersebut dan kaum tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhum al-kaum? Al-kaum yang Allah katakan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka-mereka yang adillatin 'alal mu'minin, yang tawadu kepada kaum mukminin, lemah lembut kepada kaum mukminin. Itulah sifat Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Ruhama bainahum asyidda wal kufar ruhama bainahum. A'izzatin al kafirin al kufar, keras tegas kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencela. Poin yang ketiga ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di masa-masa fitnah seperti ini perlu kita ingat. Iya, ketegaran seorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ketegaran seorang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah bisayfi wassinan wal hujjatu wal bayan. Jihad itu ada dengan senjata, ada dengan al hujjatu wal bayan. Dengan dakwah, dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan, mendakwahkan tauhid, dakwahkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'wah ila tauhid wa sunnah. Pasti banyak tercecer. Pasti banyak orang-orang yang berusaha untuk mencoreng dakwah dan duat ila sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Yang peduli cercaan orang mencerca di jalan Allah Subhanahu wa taala, udu ila sunnah, udu ila tauhid, wasbir wa la takhaf lawmata la'im. Wallahu alam bissawab.